يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إخواني في دين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bisa dipertemukan untuk melanjutkan kajian kita masih dalam kitab Tarbiyatul Aulad fi dhai'il kitab was sunnah, bimbingan di dalam permasalahan pendidikan anak-anak sesuai dengan cahaya Al-Kitab was sunnah, bimbingan dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita telah masuk pada akhir dari kitab kita dan pembahasan yang telah lalu itu terakhir adalah pembahasan tentang tadhhirul bait min alatil lahwi wa tarb, membersihkan rumah dari alat-alat musik. Kenapa yang demikian telah disebutkan di dalam kitab tersebut dan telah kita terangkan bahwasanya alat-alat musik, alat-alat kemaksiatan termasuk padanya gambar-gambar ini fabarakallahu fikum merupakan asbab, sebab-sebab tidak harmonisnya suatu keluarga, munculnya perpecahan, perselisihan, khilaf antara suami istri, antara orang tua dengan anak-anak. Ini diantaranya sebabnya adalah keberadaan gambar-gambar yang ada di rumah-rumah kita dan juga fabarakallahu fikum alat-alat musik dan juga adanya putaran lagu-lagu syaitan, musik-musik meskipun tidak menyimpan alat musik tetapi berbentuk musik baik lewat kaset maupun lewat televisi. Fabarakallahu fikum, ini merupakan sebab banyaknya syaitan yang menghuni rumah kita. Banyaknya syaitan yang menghuni rumah kita dan perginya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang datang membawa rahmat, datang membawa sakinah, keharmonisan, ketenangan bagi keluarga kita hilang dan pergi dari kita. Sehingga fabarakallahu fikum, setelah kita bahas bahwasanya hendaklah kita betul-betul membersihkan rumah-rumah kita dari hal-hal yang demikian. Oleh karena itu pada pembahasan yang terakhir dalam bab marhalah-marhalah, tahapan-tahapan yang harus kita tempuh untuk bisa mencapai keberhasilan di dalam pendidikan anak-anak, perkara yang ke-16 yang disebutkan oleh penulis adalah tahsinul bait bil Quran wal adzkar was shalah fihi. Perkara yang ke-16 adalah menjaga rumah dengan membaca Al-Qur'an, dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an dan zikir serta salat di dalamnya. Ini lawan dari mempertegas pembahasan kita yang telah lalu. Berkata penulis hafizahullah, minal umuri al-mu'inati ala tarbiyatil abna'i tahsinul bait bil Qur'an wal adhkar was shalah fihi, fa inna tilawatal Qur'an laha atharun 'adzim fi tahsinil baiti minasyayatini wa dukhulil malaikati wa nuzuli ar-rahmati was sakinati was sa'adati war rahati 'ala ahli al-baiti wa kadzalika dzikrullah wa kadzalika zikrillah. Penulis mengatakan bahwasanya di antara perkara-perkara yang akan membantu kita di dalam keberhasilan mendidik anak-anak kita termasuk padanya fabarakallahu fikum istri-istri kita. Apa itu? Yaitu menjaga rumah kita dengan kita mengisi rumah kita dengan lantunan-lantunan Al-Quran, bacaan-bacaan Al-Quran. Nanti penulis akan menyebutkan dalilnya. Kemudian juga dengan apa? Dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditegakkannya salat di dalam rumah tersebut. Qala fa inna tilawatul Quran, karena sungguhnya bacaan Al-Quran yang dilantunkan, dibacakan dalam suatu rumah itu memiliki pengaruh yang besar. Memiliki pengaruh yang besar di dalam menjaga rumah dari syaitan-syaitan. Karena sesungguhnya syaitan sangat benci, bahkan lari dari rumah-rumah yang dibacakan padanya Al-Quran, terkhusus jika dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, sebagaimana nanti akan disebutkan. Demikian juga dukhulil malaikah, dibacanya barakallahu fikum Al-Quran akan barakallahu fikum mendatangkan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang mana tugas mereka adalah senantiasa mencari halaqah-halaqah Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran, dan kemudian fabarakallahu fikum mendoakan rahmat kepada mereka para pembaca Al-Quran. Kemudian wa nuzuli rahmah wa sakinah wa sa'adah wa raha ala ahli al-bait wa kadzalika dzikrillah. Demikian juga dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang dilantunkan, dibacakan dalam suatu rumah, ini akan fabarakallahu fikum mendorong datangnya atau turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga ketenangan serta kebahagiaan dan keharmonisan pada penghuni rumah tersebut. Demikian juga dibacakannya zikir-zikir Allah Subhanahu wa taala. Wa min al-adillah ala dzalik hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di antaranya kata penulis, dalil-dalil yang menunjukkan apa yang kami sebutkan di atas adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitan yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dan musuh besarnya orang-orang Rafidah. Abu Hurairah adalah sahabat yang mulia yang banyak meriwayatkan hadis dan termasuk musuh besarnya Syiah Rafidah. Kenapa Syiah Rafidah sangat membenci Abu Hurairah dan mengkafirkannya? Karena tujuannya agar sendi-sendi Islam berguguran dan diganti dengan apa? Hadis-hadis palsu yang digunakan oleh Syiah Rafidah untuk menipu umat, menyesatkan umat, dan menggolkan program mereka di dalam memasarkan dakwah-dakwah kesesatan mereka. Abu Hurairah, sahabat yang mulia, meriwayatkan dalam hadis yang sahih, hadis Muslim, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Janganlah menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitan yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Untuk ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini memberikan faedah kepada kita. Yang pertama, bahwasanya hendaklah kita betul-betul menjadikan rumah kita adalah rumah ibadah. Jangan menjadikan rumah kita kosong dari ibadah, sehingga rumah yang kosong dari ibadah seperti layaknya kuburan. Sehingga fa barakallahu fikum, ini faedah yang pertama. adalah memberikan motivasi kepada kita menjadikan rumah kita adalah rumah ibadah. Rumah yang senantiasa dibacakan padanya Al-Quran dan dibacakannya zikir Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan fa barakallahu fikum ditegakkan salat padanya. Karena fa barakallahu fikum, rumah tanpa adanya salat di dalamnya, tidak pernah ditegakkan salat di dalamnya, tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka layaknya sebuah kuburan. Kuburan tidak pernah padanya dibacakan Al-Quran. Kuburan tidak ada padanya salat lima waktu atau salat-salat sunnah kecuali salat jenazah. Inilah kuburan. Maka barang siapa yang tidak pernah menegakkan sholat sunnah di rumahnya, atau mungkin dia terlambat ke masjid menegakkan sholat wajib yang telah terlewatkan di rumahnya, fabarakallahu fikum, maka sungguh orang itu telah menjadikan rumahnya seperti kuburan. Sehingga fabarakallahu fikum, kalau sudah rumahnya di kuburan, maka rumah itu penuh dengan apa? Dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Sehingga fabarakallahu fikum, rumah tanpa adanya ibadah, maka sebaliknya rumah itu akan penuh dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan pada surat Al-Baqarah, jika dibacakan pada sebuah rumah, di dalam sebuah rumah akan mengusir syaitan-syaitan. Akan mengusir setan-setan. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Oleh karena itu, fabarakallahu fikum, mari kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah memakmurkan rumah-rumah kita dengan bacaan Al-Quran, terkhusus surat Al-Baqarah. Jika Anda ingin setan-setan yang selalu gencar terus merusak rumah tangga kita, dan karena ini memang programnya syaitan. Syaitan sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa bi'izzaka fa bi'izzatika la ughyannahum ajma'in. Ya Allah, demi kekuasaan-Mu, kebesaran-Mu, keagungan-Mu ya Allah, aku berjanji akan menyesatkan seluruh manusia. Ini sumpah syaitan yang dikabarkan oleh Rabbuna Jalla wa'ala di dalam Al-Quran. Syaitan harisun, sangat semangat untuk menyesatkan manusia. Dan apabila sudah sesat manusia, sudah kufur, hati-hati, syaitan tidak akan menolong engkau atau bertanggung jawab dengan kesesatanmu. Tetapi justru dia sebaliknya, setan itu akan berlepas diri kepada dirimu. Dan karena apa? Karena syaitan itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fa barakallahu fikum ikhwani fi din, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati-hati. Ini bahayanya setan-setan yang haris semangat dalam menyesatkan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kama thali syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Unduru, ini syaitan. Syaitan Allah Subhanahu wa taala permisalkan keadaan dirinya itu bak seperti programnya syaitan itu seperti bak ketika dia memerintahkan manusia, idz qala lil insani ikfur, kafirlah wahai manusia, maksiatlah kepada Allah, durhakalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ayo maksiat maksiat maksiat. Falamma kafara, dan ketika orang itu sudah kafir, orang itu tergoda dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat kepada Allah, falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Apa kata syaitan ketika manusia telah tergoda, terjerumus kepada kekufuran, kepada kemaksiatan? Dia mengatakan, sekarang saya berlepas diri darimu. Sekarang saya berlepas diri darimu wahai manusia, inni akhafullah rabbal alamin, karena sesungguhnya aku sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Unduru, syaitan sangat semangat mengkufur, mengkafirkan manusia, memecah belah manusia. Dalam surah Al-Baqarah, yufarrikuna bainal mar'i wa zawjihi. Ini kesenangannya syaitan, yufarriku bainal mar'i wa zawjihi. senang memecah belah antar seorang dengan apa? Dengan istri-istri mereka. Ketika sudah manusia terjerumus kepada kekufuran, kemaksiatan, maka sungguhnya syaitan kaum muslimin tidak akan pernah bertanggung jawab apa yang telah dia lakukan kepada dirimu. Kenapa? Karena sungguhnya syaitan pada hakikatnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja syaitan diberi kesempatan ke Allah Subhanahu wa taala, ditunggu kematiannya dia sampai nanti pada hari pembalasan. Dan syaitan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesempatan untuk apa? Untuk menggoda manusia, menjadikan manusia sebagai teman-temannya di dalam fabarakallahu fikum neraka. Sehingga fabarakallahu fikum di dalam faedah hadis ini memberikan kepada kita bahwasanya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakannya padanya Al-Qur'an. Sehingga fabarakallahu fikum faedah yang ketiga, tatkala syaitan telah lari dari rumah kita, siapa yang akan mendekat rumah kita? Tentunya adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apabila malaikat sudah datang masuk ke dalam rumah kita, maka tentunya akan membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala, membawa sakinah, ketenangan, keharmonisan, kebahagiaan bagi keluarga kita. Rumah yang diliputi oleh malaikat tentunya akan membuahkan rumah yang harmonis, rumah yang tenang, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan sebaliknya, rumah yang tidak pernah ditinggal oleh syaitan enggak mau lari darinya, malah justru menghuninya, mengajak teman-temannya terus berdatangan ke rumah tersebut, justru fabarakallahu fikum akan membawa petaka bagi keluarga tersebut. Sehingga bagaimana kita bisa mengusir syaitan yang selalu menggoda, menyesatkan, memecah belah hubungan kita dengan istri kita, hubungan kita dengan anak-anak kita? Bacakan di dalam rumah Anda wahai kaum muslimin Al-Qur'an. Bacakan di dalamnya Al-Qur'an, terkhusus surat Al-Baqarah. Kemudian berkata penulis rahimahullah hafizahullah, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال شيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال شيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء رواه مسلم. Sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kita bahwasanya dia mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang masuk ke rumahnya, fa dzakarallahu inda dukhulih, dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika dia masuk, itu dengan membaca bismillah, wa inda ta'ami, dan juga menyebut nama Allah, membaca bismillah ketika dia mau makan. Qala syaitan, maka syaitan akan mengatakan, la mabita lakum wala asya, wahai teman-temanku, sekarang tidak ada waktu apa tidak ada tempat menginap bermalam di rumah ini, dan tidak ada pula makan malam untuk kalian. Kenapa syaitan tidak bisa masuk ke dalam rumah tersebut bermalam, menghuni rumah tersebut, dan tidak bisa ikut bergabung makan dengan makanan orang tersebut? Tatkala orang itu ketika masuk ke dalam rumahnya membaca bismillah. Dan ini fabarakallahu fikum perkara yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kalau masuk dari rumah, dari kantor, atau dari sekolah, atau dari sawah, atau dari pasar, ya, banyak syaitan yang berkeliaran, selalu mengikuti kita, menyesatkan kita. Tiba-tiba ketika masuk rumah langsung aja nyelonong masuk tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan tanpa pula membaca assalamualaikum. Fabarakallahu fikum, maka yang seperti ini apabila orang itu membaca bismillah ketika masuk rumah, maka kata syaitan, sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah, syaitan tidak bisa bermalam, tidak bisa masuk ke dalam rumah seseorang yang ketika dia masuk, barakallahu fikum, dia membaca nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga syaitan tidak bisa bergabung makan dengan kita tatkala kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika makan. Wa idza dakhala falam yadhkurilla inda dukhulih. Kemudian Rasulullah melanjutkan, apabila dia masuk tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika masuk, qala syaitan, maka syaitan akan mengatakan, adraktumul mabit, wahai teman-teman, kalian sekarang mendapatkan tempat bermalam. Ayo masuk, masuk ke dalam rumah ini. Karena apa? Orang ini tadi masuk tidak membaca bismillah. Wa idza lam yadhkurilla inda ta'ami. Dan apabila dia masuk kemudian juga ketika makan tidak, barakallahu fikum, tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan mengatakan, adraktumul mabit wal asya, sekarang kalian mendapatkan tempat bermalam dan mendapatkan makan malam. Ini fabarakallahu fikum hadis yang menunjukkan bahwasanya zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika masuk ini bisa mencegah syaitan, mengusir syaitan dari rumah kita. Mencegah syaitan, mengusir syaitan untuk tidak bermalam di rumah kita. Sehingga fabarakallahu fikum disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala di dalam hadis ini, yustahab an yakula bismillah wa an yukfir min dzikrillah ta'ala. Di dalam hadis ini memberikan faedah kepada kita, kata al-Imam An-Nawawi, disunnahkannya membaca bismillah ketika masuk rumah, wa an yukfir min dzikrillah, dan hendaknya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya zikir di sini, ikhwani fiddin dan kaum muslimin, adalah zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan zikir-zikir ya yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya zikir yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah? Seperti ya tahlilan, yasinan. Terus terang kaum muslimin, kita tidak mendapatkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal yang demikian. Ini adalah perkara-perkara yang baru yang dimasukkan oleh syaitan ke dalam ibadah-ibadah kita sehingga menghiasinya menjadi indah di mata kita dan kemudian menipu kaum muslimin sehingga banyak kaum muslimin yang mengamalkan yang demikian. Padahal hakikatnya kaum muslimin yang seperti ini tidak pernah ada ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru yang seperti ini akan membuahkan yaitu barakallahu fikum kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, bukan rahmat yang turun tetapi murka Allah Subhanahu wa taala yang akan turun. Jadi zikir yang dibacakan di dalam suatu rumah yang bisa mengusir syaitan adalah zikir yang barakallahu fikum dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Imam Nawawi, wa an yusallima sawa'un kana fil baiti adamiyun amla. Demikian juga disunnahkan mengucapkan assalamu alaikum ketika masuk rumah, baik rumah itu ada penghuninya maupun tidak ada penghuninya. Disebutkan oleh para ulama dari amalan salaf kita, apabila kita masuk rumah ternyata kita tahu rumah ini tidak ada penghuninya, atau barakallahu fikum kita yakin kita masuk ini keluarga kita tidak ada, maka yang diucapkan dengan lafaz assalamu alaina wa ala ibadillah as-salihin. Ini lafaz salam ketika rumah itu dipastikan memang betul-betul tidak ada penghuninya. Bukan assalamu alaikum tetapi assalamu alaina wa ala ibadillah as-salihin. Sebagaimana athar ini datang dari sebagian para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa kok kita disunnahkan membaca assalamu alaikum ketika masuk rumah? Liqaulihi ta'ala, kata Imam Nawawi, dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan tayyibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kalian masuk ke dalam rumah-rumah, buyutan, ini lafaznya umum, buyutan, rumah-rumah, baik rumah itu rumahnya sendiri maupun rumahnya orang lain, baik rumah itu berpenghuni maupun tidak berpenghuni, bersifat umum, yang penting sebuah rumah, ya. Fasallimu ala anfusikum, maka berikanlah salam kepada penghuninya, karena salam tersebut akan kembali kepada diri-diri kalian. Kalian mengucapkan assalamualaikum, keselamatan bagi penghuni rumah, maka keselamatan itu akan pula kembali kepada diri-diri kalian, dari apa, kembali kepada diri-diri kalian. Tahiyatan min indillah, sebagai bentuk pengamalan syariat Allah Subhanahu wa taala. Memberi salam ketika masuk rumah merupakan tahiyah, ketetapan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, penghormatan yang dilakukan ketika kita masuk ke dalam rumah. Ini merupakan ketetapan dari si Allah Subhanahu wa taala, mubarakatan thayyibah, karena sungguhnya hal tersebut membawa keberkahan lagi membawa kebaikan-kebaikan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini faedah ketika rumah dibacakan padanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga fabarakallahu fikum, dibacakan di dalamnya Al-Qur'an dan ditegakkan salat, yaitu salat sunnah, bukan salat wajib. Adapun perempuan, maka salat wajibnya di dalam rumah. Wa qurna fi buyutikun, dan sebaik-baik salat kalian adalah di rumah-rumah kalian. Adapun dasar kita kenapa kita memperbanyak salat-salat sunnah di dalam rumah, karena fabarakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik salat seorang itu adalah di dalam rumahnya kecuali salat wajib. Ini berlaku bagi kaum laki-laki. Sebaik-baik salat sunnah, itu salat sunnah rawatib dan sunnah-sunnah yang lainnya, adalah dikerjakan di dalam rumah kecuali salat-salat fardu, salat yang lima waktu. Fabarakallahu fikum, ini adalah kesimpulan dari pembahasan kita. Hendaklah mari kita kaum muslimin memakmurkan rumah kita, ya, dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an, terkhusus surat Al-Baqarah. Kemudian mengisi rumah kita dengan salat dan juga barakallahu fikum, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tiga hal inilah merupakan sebab untuk kita bisa mendapatkan atau terciptanya keharmonisan suatu rumah tangga, keberhasilan seorang di dalam pendidikan anak-anak, karena rumah itu penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan sakinah, ketenangan, dan kemudian kebahagiaan yang langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah sebaliknya kita jauhkan rumah-rumah kita dari perkara-perkara maksiat yang akan mengundang syaitan, seperti tidak adanya zikir kepada Allah, dipenuhi dengan alat-alat musik atau dengan suara-suara musik, dan kemudian barakallahu fikum, dipenuhi dengan gambar-gambar dan perkara-perkara haram yang lainnya. Ini yang akan mendatangkan syaitan. Hendaklah kita menghindarkan rumah kita dari hal yang demikian, dan telah kita bahas apa dalil-dalil yang mengharamkan tersebut pada pertemuan yang telah lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah kepada kita untuk kita bisa mengamalkan apa yang telah kita dapatkan dari ilmu-ilmu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Ila guna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada esok hari. Tafadhalu, barakallahu fikum.